الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله والأمهات، الحمد لله، sungguh kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita secara kauni dan secara syar'i kita bertemu di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang ada di permukaan bumi ini. Allah pertemukan kita di tempat yang paling mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini sebagai bukti dan tanda orang-orang yang ada di dalamnya, khususnya kita semua, semoga mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alama talibul mukmin, kecintaan Allah itu adalah sesuatu yang paling tinggi yang dituntut, yang dicari dan diinginkan oleh seorang mukmin. Maka termasuk sebab-sebab Allah mencintai kita adalah mendatangi tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan tempat yang Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang dibangun untuk semata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah rasulnya, maka di dalam masjid-masjid yang dibangun untuk ibadah kepada Allah tidak boleh kita melakukan ibadah kepada selain Allah, termasuk berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah suatu bentuk dan suatu jenis ibadah. Yang ini menunjukkan ibadah apapun tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu adalah hak semata milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya, ikhwah fillah wa akhwati fillah azzakumullah wa azzakumullah, sebenarnya saya datang pada daurah ini untuk mengambil faedah dari ustazuna, ustaz kita yang hafizahullah, semoga Allah terus menjaga beliau, ya, menjaga agar beliau terus diberikan kesehatan untuk terus memberikan faedah-faedah kepada umat, juga agar terus dijaga beliau tetap di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk tarbiyah Allah yang khusus kepada hamba-hambanya yang khusus adalah diterbiyah di atas hidayahnya, yang itu bukan tarbiyah umum tapi tarbiyah khassah, seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salihin, Madarijus Salikin, ya, pada pembahasan surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Dan di dalamnya terdapat faedah-faedah dari surah tersebut yang sungguh kalau kita mendalami surah Al-Fatihah sungguh luar biasa, ya, pengaruh di dalam jiwa kita, dalam hati kita dan keimanan kita. Apalagi kita membaca di dalam solat, kemudian lisan mengucapkan atau membacanya, kemudian hati mengikuti makna-makna itu, sungguh menjadikan kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah dipalingkan oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya. Karena hati sibuk untuk tadabbur, memahami, mendalami apa yang kita baca khususnya di surah Al-Fatihah. Jadi sekali lagi, ana dengan niat datang ke daurah ini bukan untuk memberikan faedah, tapi untuk menimba faedah dari Ustazuna Hafidahullah Ta'ala, Ustaz Hasan Rashid, yang ini merupakan teman dulu. Ya, sama-sama ya melangkah untuk mencari hidayah ke negeri Jawa. Ya, dan kami hidup di sana menuntut ilmu. Kemudian setelah itu, ya Allah takdirkan dengan ketentuan Allah yang sudah terdahulu sebelum dicipta langit dan bumi, beliau ditakdirkan untuk melanjutkan talabul ilmi beliau di Jami'ah ya Al-Madinah An-Nabawi. Ya, dan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terus dilimpahkan kepada ustaz kita dan kita semua. Ya, terus diberikan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya keutamaan ilmu. Naam. Dan alhamdulillah beliau bisa kita bertemu di sini. Mungkin juga baru kali ini dia ke Palu. Naam Ustaz. Baik. Masya Allah. Mungkin ini sebagai mukaddimah beliau ke Palu. Dan ya selanjutnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan beliau. Dan kembali ziarah kepada kita semua ikhwa-ikhwa di sini untuk kita mengambil faedah dan untuk kita talabul ilmi dari beliau. Ya. Yang tentunya faedah ilmu itu adalah tidak akan habis. Tidak akan habis. Semakin kita menggali, semakin dalam faedah-faedah ilmu syar'i. Ya, dan semakin kita mempelajari ilmu syar'i, kita terasa semakin bodoh. Dan semakin kita merasa apa yang kita tidak ketahui dari perkara agama jauh, ya, lebih banyak dibanding dengan yang telah kita ketahui. Ya, demikian pula apa yang kita lupa dari apa yang kita telah pelajari itu jauh, lebih jauh, jauh, ya, dibanding atau lebih banyak dibanding apa yang kita ingat. Karena itulah, ya, kita saling mengingatkan. Seperti ada ustaz yang datang untuk memberikan faedah-faedah ilmu. Kita ingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu. Sebagai bentuk murajaah, dan demikianlah ilmu itu semakin dimurajaah, semakin diulangi, semakin dipelajari. Semakin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan faedah-faedah baru. Ya, faedah-faedah baru. Coba kalau kita baca salah satu kisah dari Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, satu hari saja itu semalam suntuk, ya, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, taufik, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan ilmu untuk mengeluarkan satu hadis yang ringkas, ratusan faedah, ya, ratusan faedah, ya. Yaitu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair ma fa'alan Nugair. Ini ketika dia bermalam di rumahnya Imam Ahmad sebagai tamu, ya, tidak tidur semalam. Memanfaatkan waktunya berada di rumah Imam Ahmad, waktu yang berkah, bukan digunakan untuk tidur tapi digunakan untuk murajaah ilmu, ilmu hadis ini, dan mengeluarkan sekian ratus faedah-faedah dari hadis tersebut. Yang mana ketika seorang itu bersungguh-sungguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan dia. Dan seperti kita sebutkan tadi, ya, orang yang terus bersungguh-sungguh karena Allah mempelajari agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan dan mengajari apa yang dia belum tahu. Ya, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan ajari. Allah akan ajari apa yang belum pernah kita tahu. Bahkan kadang ya seorang itu sendiri terheran. Ya Allah ilhamkan ilmu yang sebelumnya dia tidak pernah tahu. Dia tidak pernah menyangka seperti ini. Ya, al-paham, paham atau faedah dari suatu ayat atau dari suatu hadis. Begitu dia mempelajari apakah dari seorang guru ataukah membaca daripada tulisan-tulisan para ulama, maka di situ Allah tambahkan paham faedah terhadap ayat atau hadis tersebut. Sehingga seorang thalabul ilmu itu ibaratnya dia seorang yang pencinta harta. Tidak pernah merasa cukup. Ya, selalu merasa kurang. Naam, tidak pernah merasa cukup. Semakin banyak yang Allah berikan ya, faedah-faedah ilmu, semakin dia rasakan miskin. Semakin fakir. Ya, sehingga dia bersungguh-sungguh kembali dan terus ya, meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus dia dikokohkan di atas ilmu dan Allah berikan istiqamah terus mempelajari ilmu-ilmu, karena jika seorang itu ya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala basirah, pandangan dengan ilmu, luar biasa kenikmatannya. Tidak ada tandingan kenikmatan yang dirasakan ketika Allah berikan nikmat al-fahmu fid-din, memahami agama ini kemudian beramal dengannya. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah pernah berikan. Atau Allah yang belum pernah berikan dari kenikmatan dunia. Dibandingkan dengan kenikmatan ilmu. Sehingga lihatlah para ulama. Ya. Mereka habis waktunya. Ya. Karena dia rasakan. Ya. Walaupun orang melihat. Ya. Hidupnya fakir. Hidupnya miskin. Hidupnya cuma mengajar terus. Tapi luar biasa. Ya, luar biasa yang dia rasakan. Kenikmatan itu. Sehingga dia tetap mengikatkan dirinya di atas kenikmatan itu. Dan Allah berikan lagi kenikmatan yang di atas. Sehingga dia dari suatu kenikmatan, dia akan beranjak kepada kenikmatan yang berikutnya. Dan sampai akhir hayatnya. Terus mengejar kenikmatan-kenikmatan yang orang ya tidak sangka. Apalagi orang-orang yang tidak mempelajari, tidak sangka ternyata kenikmatan disitulah yang paling nikmat. Yang Allah berikan. Nah, seperti sering saya sampaikan ya di majelis-majelis ilmu. Ibnu Taimiyah di saat dia dalam penjara. Ya, dan ini dikisahkan oleh muridnya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Ketika menjenguk ya gurunya di dalam qal'ah. Ya, di dalam terali-terali besi. Dia saksikan dibanding dengan orang-orang yang sehari-hari dia saksikan dengan kemewahan dunia, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan harta yang mereka menganggap disitulah kebahagiaannya yang sungguh. Ternyata tidak. Semakin dia lihat susah. Ya. Semakin banyak problemnya. Semakin menyusahkan dia. Dan semakin menyibukkan dia. Menjauhkan dari tujuan hidupnya. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sesekali dia melihat kepada gurunya. Padahal dia dalam qal'ah. Dia dalam terali-terali besi. Yang secara akal dia kan susah hidupnya. Ya. Terbatas. Dibatasi oleh terali-terali. Tidak bisa bergerak kemana-mana untuk mencari kebahagiaannya. Tidak. Tapi demi Allah. Ya, yang dia saksikan dari wajahnya. Dan apa yang dia lihat sendiri. Dari keadaannya. Dia melihat bahwa gurunya lah di saat itu yang paling nikmat. Yang paling bahagia kehidupannya. Walaupun badannya harus hidup di dalam terali-terali besi. Tapi itu tidak menghalangi kenikmatan yang Allah berikan masuk ke dalam jiwanya dan hatinya. sehingga tidak menjadi penghalang, ya, kesusahan untuk dia kesusahan badannya untuk merasakan kenikmatan yang Allah berikan secara khusus. Ya. Yang orang menyangka mungkin dia orang yang susah, tapi justru sebaliknya. Allah berikan kenikmatan di atas kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang mengejar kenikmatan. Nah, karena itulah hendaknya kita ikhafillah azzakumullah, ya, bersungguh-sungguh di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah perintahkan sesuatu dari perintah di dalam agamanya, di dalam syariatnya, kecuali di situ kenikmatan hamba. Di dunia, alam kuburnya, apalagi akhiratnya. Sehingga hamba akan mengikatkan dirinya, ya, mengikatkan dirinya dalam kenikmatan tersebut. Dan dia selalu ingin ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia semakin bersungguh-sungguh. Dari suatu kenikmatan, dia ingin beranjak kepada kenikmatan yang lain, tentunya kan kesungguhan terus ditingkatkan. Ya. Dan seperti itulah seorang penuntut ilmu. Ya, walaupun memang dalam perjalanan menuntut ilmu memang ada masa-masa kita bosan atau ada masa-masa futur. Tapi kalau kita bosan atau kurang semangat tapi di atas sunnah, maka itu adalah, ya, futur atau masa-masa yang kita kurang bersemangat tapi di atas al-haq, di atas kebenaran. Sehingga karena kita tetap, ya, di atas kebenaran, maka Allah akan berikan selanjutnya. Ya. Karena memang seperti itu, itulah. Kita manusia hidupnya ini Allah sebutkan inna ma'al usri yusra. Ya. Dalam perjalanan hidup itu tidak mesti kenikmatan terus, tetapi kadang untuk meraih kenikmatan yang lebih besar diberikan kesusahan dulu. Ya, supaya seorang hamba bisa membandingkan. Ya, bisa membandingkan dan bisa beranjak. Ya. Dan begitulah ketentuan Allah, sunnatullah yang Allah subhanahu wa ta'ala jalankan kepada hamba-hambanya untuk semakin didekatkan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bersungguh-sungguh. Karena dia tidak, ya, mengenal dalam kesusahan, tetap dia menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di dalam kesenangan. Ya. Jadi perjalanan, ya, seorang hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala, itu memang silih berganti. Ya, silih berganti. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qaidul Arba'ah, kalau tidak salah, ya, bahwa seorang hamba itu dalam hidupnya ini antara kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan Allah jalankan takdirnya secara kauni maupun syariah, ya, dengan diberikan kenikmatan. Maka orang yang mempelajari ilmu, dia menyambut kenikmatan itu dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga keadaan diberikan, ya, musibah-musibah. Ya, musibah itu secara tabiat dia tidak senangi. Menyusahkan dia. Ya. Menyusahkan dia. Menyusahkan hidupnya. Memberatkan hidupnya. Ya. Tapi dia hadapi dengan ilmu. Yaitu bersabar. Ya. Bersabar dalam menerima takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ya, kesusahan tadi bisa berubah menjadi kenikmatan. Ya. Berubah menjadi kenikmatan. Karena dia bersabar. Ya. Dan sabar itu lebih nikmat, lebih indah, ya, dibanding dengan, ya, kesusahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sehingga dia bersabar dan dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah menimpa suatu musibah terhadap seorang hamba kecuali itu Allah. Kecuali itu adalah dengan izin Allah Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa dalam ayat yang lain, siapa yang Allah berikan musibah kemudian dia yakin bahwa musibah ini dari Allah sehingga dia semakin beriman kepada takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk Allah, dan dia semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini Allah berikan musibah terhadap hambanya bukan untuk menghancurkan dia atau untuk membinasakan dia, tidak. Itu harus kita yakini. Bagi seorang yang beriman, ketika Allah berikan kesusahan, bukan untuk Allah membinasakan kita atau Allah murka kepada kita, tidak. Ya. Di balik musibah itu Allah akan bukakan hikmah-hikmah yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui hikmah itu. Tapi di saat Allah jalankan ya takdirnya dengan musibah kepada kita dan kita semakin yakin, bahkan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita fokuskan permintaan kita hanya kepada Allah. Ya, dan betul-betul kita lepaskan semua yang kita harapkan bisa menolong, kita lepaskan semua dan kita hanya fokuskan dan satu hanya kepada Allah, maka disitulah Allah akan bukakan ya hikmah-hikmah dan faedah-faedah dari Allah. Jalankan takdirnya berupa musibah kepada hamba, dan itu bukan semakin melemahkan keimanan hamba kepada Allah, tapi malah semakin menguatkan. Ya, malah semakin menguatkan. Bahkan di antara para ulama, ya ada yang at-talazzuz bil musibah. Dia berdesak-desak dengan musibah tersebut. Karena keyakinannya kepada Allah bulat betul. Ya, kokoh. Di dalam musibah dibanding ketika diberikan kenikmatan atau dijalankan kepadanya takdir yang menyenangkan. Kadang banyak melalaikan dia. Kalau musibah terus dia mengingatkan, ya. Mengingatkan dan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu saja satu hikmah, sudah luar biasa. Ya. Berbeda. Ya, kondisi keimanannya di saat dia diberikan kesenangan dibanding ketika dia diberikan kesusahan, sehingga dia bersabar. Ya, dan semakin teguh dan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat tadi, ya. Wama yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang meyakini bahwa ini terjadi ya karena takdir Allah dan Allah jalankan takdirnya terhadap dirinya dengan di dalamnya Allah inginkan kebaikan dan Allah ingin bukakan hikmah-hikmah, Allah jalankan takdirnya tersebut sehingga semakin dia yakin. Semakin yakin kepada Allah sehingga yahdi qalbah. Allah tunjuki hatinya. Allah semakin bimbing hati hamba. Dan itulah tadi, Allah semakin tarbiyah hati hamba dengan tarbiyah yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Karena itulah ya kita dalam menjalani hidup ini kalau kita tahu ilmunya, semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh. Ya, kadang dalam perjalanan hamba ini menuju Allah, kadang dia terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Maka, dia segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia sadari. Ya. Dan segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera dia mengaku dirinya dia berdosa, dia bersalah, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya, seorang hamba mengakui ini dalam tunafsi dulman kasir atau dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga dalam ayat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia akui ya dosa-dosanya. Jadi antara makna dari seorang mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antara syarat-syarat Allah akan menerima taubat hambanya, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Ya, karena kalau orang membela kesalahannya, itu tanda-tanda dan ciri-ciri orang tidak mau meninggalkan. Ya, tidak mau meninggalkan. Bahkan dia akan terus-menerus melakukannya. Ya, sehingga dia tidak melakukan sebab-sebab Allah mengampuninya. Karena dia tidak mau mengakui. Nah, dan juga seperti dalam Sayyidul Istighfar, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seorang hamba yang betul-betul ya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca doa ini, ya, Sayyidul Istighfar, yang diantara kandungan dari Sayyidul Istighfar itu seorang hamba mengakui Abu Ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, saya telah akui semua nikmat-nikmat-Mu kepada saya. Ya. Apapun yang saya rasakan itu semua adalah nikmat dari-Mu. Ya. Wa abu'u bi dzambi. Ya, dan saya akui ya Allah seluruh dosa-dosaku. Ya. Seluruh dosa-dosaku saya akui bahwa itu adalah semata-mata dari pengaruh hawa nafsu saya dan diri saya yang lemah dan memang banyak bersalah. Dan saya yakin, ya, ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau. Sehingga dia tulus permintaan, ya, taubatnya dan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika seorang hamba melihat dirinya benar-benar sudah inkasar, betul-betul sudah hancur dengan dosa-dosa, kemudian dia sadari dan tetap ada semangat, tidak berputus asa di dalam dirinya, di dalam hatinya, untuk bangkit kembali dengan memulai kembali langkahnya, dengan menyadari dan mengakui kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, kemudian minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Maka mungkin, ya, dan banyak terjadi, seorang hamba sebelum melakukan dosa, ya, atau seorang hamba setelah melakukan dosa, kemudian dia menyadari dan dia bertobat kepada Allah, akan lebih baik. Ya, tingkat kehambaannya dan akan lebih baik. Dia di dalam konsisten terhadap agama dan terhadap al-haq, dia lebih baik dibanding sebelumnya. Dan itulah di antara hikmah. Allah menjerumuskan seorang hambanya ke dalam dosa dengan takdir kauniyahnya. Ya. Untuk hamba itu benar-benar mengakui kesalahannya. Dan benar-benar hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang nasuha. Tobat yang sungguh. Bukan main-main. Dan dia melihat diri hamba tersebut yang melakukan dosa, benar-benar dia merugi, benar-benar dia celaka, benar-benar dia akan sengsara dan mu'adzab, dia akan disiksa kalau dia tidak melalui jalan tobat. Maka itulah yang terus mendorong dan menguatkan jiwanya dan hatinya untuk bertobat kepada Allah, sehingga ya tulus dan ikhlas dia ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun terima tobatnya dan Allah memperbaiki keadaan hamba lebih baik ya daripada sebelum dia terjatuh ke dalam dosa tersebut, kemudian Allah berikan jalan tobat baginya. Dan itulah di antara hikmah. Ya, itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala jalankan takdirnya kepada hamba-hambanya. Maka seorang hamba ya, jika dalam tiga kondisi ini, semuanya di atas bimbingan, ya, bimbingan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semuanya menjadi kebaikan baginya. Semuanya menjadi kebaikan baginya. Sehingga kehidupan seorang mukmin itu, kullu amrum khair. Ya, semua urusannya akan menjadi baik. Jika dia mendapatkan, ya, bimbingan ilmu dalam ya kondisi-kondisi yang dia sedang jalani dan dia sedang hadapi dalam hidupnya. Ya, Allah berikan bimbingan. Naam. Ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau katakan bahwa ini adalah tiga perkara yang setiap hamba dalam perjalanan hidupnya silih berganti. Tiga perkara ini. Ya. Dan dia jalani dengan bimbingan. Ya, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah. Maka kehidupan hamba dengan silih bergantinya tiga perkara yang silih berganti pada dirinya akan menjadikan hamba itu semakin baik. Semakin kuat keimanannya. Maka beliau katakan, ini adalah tiga, ini adalah merupakan tanda dan alamat sa'adatul abdi. Ya, kebahagiaan seorang hamba. Ya, kebahagiaan seorang hamba dalam hidupnya di dunia apalagi akhiratnya. Naam. Dan jika kita tidak dibimbing dengan ilmu, ya, memang hidup ini akan menjadi gelap. Hidup menjadi gelap. Dalam ya, takdir-takdir Allah yang Allah jalankan kepada kita, kebanyakannya kita melihat diri kita benar dan baik dan tidak bersalah. Ya. Bahkan kadang melihat takdir yang Allah jalankan kepada kita itu adalah menzalimi kita. Na'udzubillah. Itu karena jauhnya dari bimbingan ilmu. Sehingga yang dia salahkan adalah bahkan takdir Allah atau bahkan Allah. Ya, dia salahkan. Dia tidak pernah melihat kepada dirinya bahwa dirinya lah penyebab-penyebab itu. Nah, sehingga dia koreksi. Ya. Dia perbaiki. Dia muhasabah. Ya. Sehingga dia akan tersadar dan benar-benar mengakui bahwa dirinya adalah banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Ya, banyak melakukan kezaliman-kezaliman. Termasuk zulmul nafsi. Termasuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ikhwafillah, azzakumullah. Karena itulah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya disitulah kita tumpahkan akhir. Ya, dari semangat kita. Ya. Dan disitulah semangat paling bermanfaat kita curahkan. Dan kita gunakan semangat kita yang Allah berikan di atas agama Allah. Di atas al-haq. Di atas kebenaran. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itulah semangat yang berfaedah. Itulah semangat yang akan menjadikan ya seorang hamba semangat yang membuahkan kebaikan-kebaikan. Ya. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Senantiasa kita terus bersemangat ya terhadap perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, tentunya kebalikannya, ya, mafhum mukhalafah dari perintah Nabi ini, jangan bersemangat kepada perkara yang tidak bermanfaat. Yang kita diperintah di dalam syariat, bersemangat pada perkara yang bermanfaat untuk kita. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam syarah kitab beliau Bahjatun Nadirin, hadis ini karena hadis ini termasuk salah satu hadis yang dibawakan dalam kitab beliau, bahwa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan perintahnya seorang hamba diperintah untuk mencurahkan semangatnya dalam perkara yang membawa manfaat baginya. Dan kata Syekh, perkara yang bermanfaat itu terbagi dua. Pertama adalah perkara yang bermanfaat dalam perkara din, perkara agama. Dan itu yang Ya, yang pertama dan yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah perkara yang bermanfaat dari urusan dunia hamba. Karena seorang hamba tidak boleh melepaskan dirinya dari urusan dunianya. Hajat-hajat kebutuhannya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Itu sesuatu yang memang ya labud dafi. Ya tidak boleh tidak. Harus seorang hamba juga meraih dan mendapatkan dari kebutuhan-kebutuhan dunianya. Tapi sekali lagi pada perkara yang bermanfaat. Nah, kemudian kata Asy-Syeikh, perkara yang bermanfaat dari perkara dunia seorang hamba, ada dua pula. Yang pertama adalah ilmu nafi', dan yang kedua adalah al-amalus soleh. Ya. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang itu manbahu minal Qur'an was sunnah. Sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah. Seluruh ilmu dari Al-Qur'an, ilmu wahyu, ilmu sunnah itu semuanya bermanfaat kepada hamba. Dan itulah puncak yang paling memberikan manfaat kepada hamba. Dari seluruh manfaat-manfaat yang memberikan faedah atau manfaat kepada hamba. Apalagi khusus dari ilmu-ilmu. Ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Itulah yang paling memberikan manfaat bagi hamba. Kapan hamba tidak sampai kepada ilmu Al-Quran, tidak sampai kepada ilmu sunnah, maka hilanglah perkara yang bermanfaat yang sesungguhnya bagi hamba. Ya. Nah. Karena itu dalam apa al-usulus salasa ya dijelaskan oleh penulis itu membawakan qaul Ibnu Qayyim, ucapan Ibnu Qayyim bahwa bagi orang siapa atau ya seorang hamba itu dia tidak mempelajari talmul huda wa dinil haq, dia luput, tidak sampai kepada mempelajari kebenaran yaitu dari Al-Quran dan sunnah, demikian pula agama yang hak, agama yang Allah turunkan, dinul Islam yang sempurna ini, dia tidak mempelajarinya, maka dia syakiyat fid darain, pasti sengsara, pasti celaka di dua negeri, dunia wal akhirah. Ya. Itu konsekuensinya, keharusannya. Kalau seorang dengan takdirnya Allah secara kauniyah dia dijauhkan dari dinul haq, dari petunjuk Allah, huda wa dinul haq, karena dia menjalankan sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah jauhkan dia. Ya. Allah jauhkan, diantaranya malas mempelajari ilmu din, ilmu agama. Padahal disitulah ya, sumber manfaat yang paling besar bagi hamba. Maka pasti. Karena jalan as-sa'ada fi dunia wal akhirah tidak ada jalan kecuali hanya dua. Ya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kapan seorang hamba luput dari itu atau menjauh dari itu jalan keselamatannya, pasti syakiyat fid darain. Ya, pasti sengsara, pasti celaka di dua negeri. Ya. Nauzubillah. Dan kita mengikuti agama yang sempurna ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk selamat. Ya, untuk kita selamat. Ya. Untuk kita selamat di yaumil hisab. Di hari hisab, di hari pembalasan, yaumul qiyamah. Naam. Dan jalannya ini. Ya. Jalannya untuk kita selamat. Allah. Ya. Turunkan Al-Quran. Dan Allah utus nabinya untuk membimbing kita. Selain itu tidak ada. Ya. Tidak ada jalan keselamatan. Karena itu, ya. Semangat hamba harus di atas ini. Ya, yang pertama tadi adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu jelas. Ya, sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah. Kemudian yang kedua adalah al-amalus shalih. Ya. Al-amalus shalih ini adalah buah dari ilmu yang nafi'. Buahnya, hasilnya. Dan tidak dikatakan ilmu walaupun dia mempelajari Al-Qur'an was sunnah, kalau tidak membuahkan amal, maka ini dikatakan oleh para ulama laisa bi'ilm, bukan ilmu. Ya. Bukan ilmu. Karena ilmu itu satu paket dengan amalan. Ya, satu paket dengan amalan. Bukan bersendirian, tidak. Ya. Dan itulah ya yang diinginkan dari ilmu, itulah yang diinginkan dari kita mempelajari ilmu agar ya dari ilmu itu membimbing kita atau sebagai cahaya kita untuk beramal yang saleh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang saleh itu sudah makruf di kalangan kita yang sering mengikuti talim-talim kajian-kajian, adalah syaratnya dua, yaitu ikhlas lillahi taala, semata-mata melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mutabatur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sangat jelas ya dalam kita beramal harus dipandu, harus dibimbing, harus disinari oleh cahaya ilmu Al-Qur'an was sunnah, dan dalam mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan dari Al-Qur'an was sunnah, kalau itu berupa perintah kita amalkan, kalau itu larangan kita menjauhinya, ya, dan itu semuanya kita amalkan semata-mata ikhlas karena Allah, dan cara mengamalkannya, bentuknya, modelnya harus di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah masuk waktu. Sebelumnya saya akhiri, ana sekali lagi mohon maaf kepada ikhwah sekalian karena ya ini adalah dadakan bagi saya. Ya, tidak ada persiapan sehingga tidak murojaah sebelumnya. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan faedah-faedah ilmiah dari Ustazuna. Itu luar biasa. Ya. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan itu adalah oleh-oleh yang kita bawa. Ya. Dan tidak akan habis. Tidak akan habis. Semakin kita masuki alam berikutnya, alam barzah dan alam akhirat, semakin ya bermanfaat apa yang menjadi oleh-oleh yang kita dapatkan dari ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, dan bimbingan para salafus soleh. Ya. Dan insyaAllah semoga kita terus besok hari ya bersemangat dan niatkan karena Allah, talabul ilmi, ya, karena Allah, untuk mengangkat kebodohan, ya, seperti telah dijelaskan. Karena banyak orang tidak menyadari kalau penyakit bodoh ya menggelepalkan, ya mematikan hatinya, tidak jarang orang sadar. Cuma mereka banyak tersadar kalau penyakit fisik, segera panik dia. Ya ke rumah sakit, ya ke dukun, na'udzubillah. Dan segala macam upayanya dikerahkan untuk segera sembuh. Tapi sementara, ya kalau penyakit jiwanya yang akan membinasakan akhiratnya, akan menyengsarakan hidupnya selama-lamanya, jarang orang peduli dan jarang orang tersadar dan ingat. Dan itulah ilmu akan mengingatkan dari ghafil, dari kelalaian tersebut. Kelalaian yang sangat besar yang akan menghancurkan kebahagiaan seorang hamba selama-lamanya. Na'udzubillah. Sehingga dengan ilmu kita akan tersadar. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Afu minkum, mohon maaf atas apa yang ana sampaikan tadi dan itu keluar dari al-haq, dari kebenaran, maka itu adalah dari diri saya, pribadi saya, ya, dan apa yang saya sampaikan dan itu adalah hak benar, maka itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ana minta maaf kepada ikhwah sekalian dan ya hadirin sekalian, ya. Semoga ya ikhwa dan seluruh yang menghadiri majelis ini ya memaafkan kalau itu ada kesalahan-kesalahan saya dalam penyampaian tadi dari awal sampai akhir, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.